kusangka dirimu berdusta, menduakan cintaku selama ini. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakangku. Tak sadarkah dirimu sayang, kau telah melukai hatiku. Saat kulihat dengan mataku, kau bercumbu mesra bersamanya. Sayang, terima kasih untuk semua. Selama ini kau telah menyakitiku. Ku terima semua keputusanmu di dalam hidupku. Sayang, jaga jiwa dan ragamu. Walau dirimu tak lagi bersamaku, cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Sangka dirimu berdusta.